dimohon. Pertemuan yang lalu telah kita lalui beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi yang hendak menghadiri sholat Jumat. Yang pertama, ghusl Jumat disunahkan mandi. Dan sunnahnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghusl Jumat wajibun ala kulli muhtarim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap yang telah baligh. Setiap orang dewasa yang hendak menghadiri salat Jumat. Dan kalau seorang mandi menjelang salat subuh dari hari Jumatnya, maka tidak mencukupi ghusl al-Jumat. Karena qabla fajar itu hukumnya masih hukum lail. Hukum lailatul Jumat. Dan yang Nabi katakan, ghusl yaumil Jumat wajibun ala kulli muhtalim. Dan juga di antara hukum yang telah kita lalui, bahwasanya bagi yang hendak menghadiri salat Jumat disunnahkan untuk menggunakan athib, yaitu minyak wangi. Begitu pula al-istinan, itu siwak. Dan dengan sebutkan bab tersendiri tentang istibab as-siwak. Dan juga di bab yang terakhir yang kita ambil, tempat yang kita ambil di pertemuan yang lalu, disunnahkan bagi yang menghadiri salat Jumat itu untuk tabkir fi hudur jumat, berpagi-pagian datang hari salat Jumat di awal waktu. Dan lagi saya berislam menroha fi saatil ula faka'anna maqarraba badana. Barang siapa yang menghadiri Jumat di waktu pertama, maka sekarang dia berkorban dengan unta. Wa man raha fi saati tsaniyah fa ka'anna maqarraba baqara. Dan barang siapa yang datang di waktu kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan sapi. Wa man raha fi saati tsalitsah fa ka'anna maqarraba kabsan aqrana. Dan barang siapa yang datang di jam ketiga, maka seakan dia berkorban dengan domba yang bertanduk. Dan terus sebagaimana disebut, sampai ketika imam datang, maka kuliah tersebut ditutup catatan yang majlis salat Jumat, dan al-malaika yastamiuna bika, mereka hadir menghadiri khutbah Jumat. Sekali lagi, ini sunnah yang banyak atau kebanyakan kita, saya tidak semuanya mengabaikannya. Kurang perhatikan atau tadkir fi hudul Jumat, berpagi-pagian dalam menghadiri sholat Jumat. Dan di antara lain yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala terkala ditanya tentang as-salatul ula, waktu pertama di sholat Jumat, yang keutamanya seperti berkorban dengan unta, kapan waktunya? Siapa kau? Kalau duhur jam 12, apakah jam 11, 10, 9? Kata beliau, yang rajih, wallahu alam, katanya setelah datangnya waktu duhur, itu setelah matahari naik sepenggalan. Karena yang disunahkan itu setelah subuh duduk di tempat sholatnya berzikir sampai terbit matahari, datang duha, kemudian sholat duha. Lalu dia kembali ke rumahnya bersiap-siap sholat Jumat. Kemudian setelah itu berangkat ke masjid, maka dia berangkat ke salatul ula di waktu pertama. Dan di bab yang keenam yang boleh sebutkan, bab ad-duhan lil jum'ah. Bab memakai ad-duhan tatkala hendak menghadiri sholat Jumat. Ad-duhan jenis minyak lulur. Ini alat pembersih atau penghalus untuk kulit. Dan kembali ke mana atau jemur. Ketika anda menghadis wajimat, dia dalam hayah terbaik. Keadaan yang terbaik. Mandi, kemudian memakai minyak wangi, hingga menggunakan ad-duhan. Dan insya Allah di bagian ketujuh yang kita ambil dalam pertemuan ini pun, kita akan lalui juga mustahab disunahkan memakai pakaian yang terbaik yang ia miliki ketika hendak menghadiri sholat Jumat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Adam wa Adam ibn Abiyas wa Abiyas ismu Abdurrahman qala haddatsana ibn Abi Dhib Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhib an Sa'id al-Maqburi Sa'id ibn Abi Sa'id qala akhbarni Abi wa Abu Sa'id al-Maqburi wa ismuhu Kaisan an ibn Wadi'ah Nabi ismuhu Abdullah madzkur fi kitab Bukhari. An Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaktasi rajulun yawm al-jum'ah wa yataharru mastata min tuhur wa yadahinu min dahnihi aw yamassu min tibi baytihi thumma yakhruju fala yufarriq bayna ithnayn thumma yusalli ma kutiba lahu ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang tatkala Jumat dia mandi dan bersuci mastata min tahur, bersuci sebaik-baiknya, sesempurna mungkin yang ia mampu. Kemudian dia menggunakan duhan atau memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Tsumma yakhruju fala yufarriq baina ithnayn. Kemudian dia keluar dari rumahnya dengan tidak memisah di antara dua orang yang duduk dan yang telah duduk di masjid. Kalau ada dua orang sudah duduk bersampingan di masjid, maka kita tidak boleh memerintahkan keduanya untuk berpisah. Atau berdiri atau duduk di tempat di antara kedua tersebut sehingga terpisah dari keduanya. Wala yufarriq baina ithnayn, tidak memisahkan di antara dua orang. Dan termasuk juga takhatti riqab. Nanti akan kita lalui melangkah di antara pundak orang-orang yang sudah duduk. Misalnya di masjid. Masjid Shofa sampai penuh semuanya. Kemudian dia melihat di depan ada satu tempat kosong. Tapi kalau dia menempat di tempat tersebut, dia harus melangkahi pundak orang-orang yang sudah datang terlebih dahulu. Makin terus masuk tahafir ikhob yang dilarang. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Setelah datang ia sholat ma kutiba lahu, sesuai yang dimudahkan untuknya. Dari sini menunjukkan bahwasanya ketika datang sholat sampai imam datang itu perkara yang masyru'. Dan sholat di hari Jumat sekalipun melewati waktu karohah, tatkala matahari sepenggalan, jika bersama itu tidak makruh. Boleh kita sholat. Kita datang jam 10, jam 11, kita sholat, perbanyak sholat sampai imam datang. Maka hukumnya mustahab. Tumma yusalli ma kutibalah. Tumma yusitu idha takallam al-imam. Kemudian ia dengar. Ia diam dan mendengarkan takala imam berkhutbah. Menunjukkan bahwasannya imam huwal khatib. Ketika sholat Jum'at, itu imam yang menjadi khatib. Berbeda yang terjadi di banyak tempat kita. Imam itu berbeda dengan khatib. Khatib tersendiri, imam tersendiri. Khilafus sunnah. Tumayu situ idha takalaman imam illa gufirullah. ma baina wa baina jumat ukhra, barang siapa yang melakukan ini maka diampuni untuknya. Antara tersebut dan Jumat berikutnya diampuni dosa selama satu Jumat, satu pekan. Bahkan yang lain waziyadatu fi ayyam, dan ditambah lagi 3 hari setelahnya, 10 hari diampuni dosanya dikarenakan ia menghadiri salat Jumat dan menjaga sunnah-sunnah yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadirinya. Tapi dengan catatan ibadatun ibadatun kabair, kalau dijauhi dosa-dosa besar olehnya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri an qala Tawus qala Ibn Abbas ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما الغسل فنعم وما الطيب فلا أدري. dari Paulus bin Kaisan rahimahullah ta'ala beliau berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dakaru, itu orang-orang menyebutkan bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktasilu yawma jum'ah, mandilah kalian pada hari Jumat, waghsilu ru'usakum wa illam takunu junuban, dan cucilah, keramaslah kepala-kepala kalian sekalipun kalian bukan dalam keadaan junub. Wasibu minatib, kemudian pakailah minyak wangi sekali Jumat ketika anda merasa Jumat. Lalu saya kepada Ibn Abbas, apakah benar itu hadis Nabi SAW? Kalau Ibn Abbas, maka Ibn Abbas mengatakan amal ghuslu fana, kata beliau, adapun mandi, iya, Nabi merintahkan kepada kami untuk mandi tatkala hari Jumat. Wa matib fala adri, adapun makin banyak wangi, saya tidak tahu. Beliau tidak menafikan bahwa Nabi tidak mengatakannya, tapi yang beliau katakan fala adri, saya tidak tahu. Dan sudah kita lalui, para sahabat yang lainnya telah menukil hal tersebut. Jadi disunahkan memakai tip minyak wangi pada hari Jumat. Dan alladhi ya'lam hujjah ala man la ya'lam, dan yang mengetahui hujjah terhadap yang tidak mengetahui. Memakai minyak wangi itu hukumnya sunnah. Dan Ibn Abbas tidak mengatakan itu bukan sunnah. Dan beliau juga tidak mengatakan Nabi tidak pernah mengatakannya. Beliau hanya mengatakan fala adri, saya tidak tahu. Ini menunjukkan wara'nya beliau. Qala rahimahullah hadatsana Ibrahim Musa qala akhbarana Hisham anna Ibn Jurayj akhbarahum qala akhbarani Ibrahim bin Maisarah an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna dhakara qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil qusya majmu'ah wa qala Ibn Abbas ayyama sutiban aw tuhna in kana inda ahli fa qala la a'lamu. Dari Tawus, dari gurunya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau Ibn Abbas menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi pada hari Jumat. Kemudian Tawus berkata, aku berkata kepada Ibn Abbas, apakah juga termasuk yang dianjurkan Nabi sallam itu makin minyak wangi atau duhan, minyak lulur penghalus untuk kulit? Inkana indahli, sehingga dia mendapatkannya di rumahnya, faqala la'alamu. Kata Ibn Abbas, adapun tip dan duhan saya tidak mengetahuinya. Tapi sekali lagi, beliau tidak menafikan bahwa Nabi telah mengatakannya. Beliau hanya mengatakan saya tidak tahu tentang arti duhan. Dan dibabkan kenan tadi, kita bisa mengambil faedah bahwasanya menggunakan minyak wangi dan duhan itu mustahab. Kemudian bab berikutnya, bab yang ketujuh, bab yal basu ahsanan ma yajid. Seorang yang hendak menghadiri salat Jumat, dia memakai pakaian yang terbaik yang ia dapatkan. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ra'a hullatan si'ara 'inda bab al-masjid Faqala ya Rasulullah law ishtarayta hadhihi falabistaha yawma jum'ah wa al-waqti idha qadimu alayk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Thumma ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha hulan. Fa'afa Umar al-Khattab radhiyallahu anhu hullatan. Atau minha hullah. Faqala Umar ya Rasulullah kasautaniha. وقرطوطة في حلة وطارد مكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أسكها لتلبسها فكس عمر بن الخطاب رضي عنه أخا له بمكة مشركا Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau menceritakan kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya Umar Khattab ayah beliau melihat ada hullatun siyara, ada kain pakaian yang terbuat dari sutra indah di masjid dijual di depan masjid. Di pintu masjid, itu di luar masjid, karena berjualan di luar masjid hukumnya muharram. Maka Umar berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya engkau beli hullah siyara tersebut, jubah sutra tersebut, dan engkau pakai tatkala menghadiri salat Jumat, dan tatkala ada tamu-tamu yang datang kepadamu, itu wufud, utusan-utusan kabilah. Tamu-tamu yang diutus oleh kabilah. Dan ini syahidnya. Engkau pakai jubah sutra tersebut tatkala menghadiri sholat Jumat. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna mayalbasu hadi manna khalaqalahu fil akhirah. Wahai Umar, orang yang memakai jubah ini, atau kain ini, kain yang terbuat dari sutra ini adalah orang yang tidak mendapatkan bagian kebaikan kelak pada hari kiamat. Maknanya pakaian sutra itu haram untuk kaum laki-laki. Dan Nabi hanya memperbolehkan untuk kaum wanita. Kemudian setelah kejadian itu, ja'at Rasulullah SAW min hulal. Didatangkan kepada Nabi SAW kain-kain sutra yang banyak. Kemudian Nabi bagi-bagikan kepada para sahabatnya. Dan di antara yang beliau bagi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau merenung bagian kain sutra tersebut. Maka Umar ketika merenung bagian kain sutra, beliau menghadap Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, engkau berikan kepadaku kain sutra ini. Dalam keadaan engkau telah mengatakan tentang kain sutra Utarid, yang dijual oleh Utarid, Utarid nama orang, Sahibul Hullah. Dengan Al-Hafid, Utarid bin Hajib, At-Tamimi, yang menjual sutra tersebut. Engkau berkata tentang kain sutra yang dahulu dijual oleh Utari, ma'ud. Itu engkau mengatakan, inna ma labisa hadihi man la khalaqahu fil akhirah. Orang yang memakai kain sutra ini adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan, atau bagian kebaikan kelak di akhirat. Maka Nabi menjawab, inni lam aksukaha litalbasaha. Aku berikan kepada wahai Umar, kain sutra ini bukan untuk kamu pakai. Maka ketika Umar mengetahui tujuan Nabi SAW, fakasa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akhallahu bi Makkah musyrika. Umar radhiyallahu anhu memberikan yang tersebut kepada saudaranya yang ada di Mekah, yang masih dalam keadaan musyrik. Dan di sini tidak ada iskal. Karena mungkin sebagian luar iskal hari ini. Kenapa Umar radhiyallahu anhu memberikan hadiah kepada orang musyrik? Dalam keadaan orang musyrik itu wajib kita benci. Dengan kebencian yang mutlak. Wajib kita membenci orang-orang kafir. Dan tidak boleh kita mencintainya. Tapi kenapa Umar radhiyallahu anhu membelinya? Maka jawabannya bahwasanya Umar radhiyallahu anhu, begitu pula kaum muslimin ketika memberi pemberian kepada orang musyrik, la mahabbatan walakin ikhtilafan. Kaum muslimin dan banyak ini kepada sahabat radhiyallahu anhum ketika memberikan hadiah kepada orang musyrik bukan dikarenakan kecintaannya kepada orang musyrik. Karena mencintai orang musyrik itu hukumnya haram. Tapi dengan i'tilafan dalam rangka meraih. dalam langkah dakwah, meraih hatinya supaya tertarik dengan ajaran Islam. Ini yang dilakukan oleh salafun shalih dan banyak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka sebagian sahabat radhiyallahu anhum yang sudah kita lalui ketika menyembelih kambing misalnya atau sembelihan, ia selalu bertanya kepada keluarganya, "Afaitum jarana al-yahudi?" Apakah kamu sudah beri tetangga kita orang Yahud? Bukan berarti beliau mencintai orang Yahud, tapi menaikkan hak al-jiran dan juga mimbar tali fil qulub untuk mendakwahi agar mereka tahu pesan ajaran Islam, ajaran yang mulia. Dan dari sini kita bisa mengetahui juga, selain disunnahkan memakai pakaian yang terbaik ketika salat Jumat, juga ketika menghadapi tamu. Karena Umar mengatakan, "Wal wafdi idha qadimu alaih." Engkau pakai baju ini untuk salat Jumat dan untuk menyambut tamu. Utusan kabila ketika datang kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Abdurrahman Banjar, indah. Apa hukum memakai kain sutra atau pakaian sutra? Mubah am haram? Muharram atau mubah? Atau ada rinciannya? Baik. Nabi mengatakan, "In hadihi halalun atau haramun ala dukri ummati wa halalun li inatihim." Pakaian sutra itu haram atas kaum laki-laki dari umatku dan halal bagi kaum wanita. Kalau wanita boleh memakai kain sutra, sebagaimana boleh bagi mereka memakai perhiasan dari emas. Adapun kaum laki-laki tidak diperbolehkan memakai sutra, tidak pula emas. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jan As-Sahih Malik Sabi Sayyidhaim. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, haddathana Abu Abdurrahman, qala haddathana Haywar, qala akhbarani Bakar ibn Amr anna sami Abdullah ibn Hubayrah yaqul, inna sami Aba Tamim al-Jayshani yaqul, sami anna sami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, إن سمع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغد خماصا وتروح بطانا. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkuli, dengan benar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqu thayyib, sebagaimana Allah akan berikan rezeki kepada burung, tagdu khimasa, yang mana burung ia terbang di waktu pagi dalam keadaan khimasa, dalam keadaan paruhnya kosong, lapar, wataruhu bitana, dan ia kembali, burung tersebut kembali ke sangkarnya di waktu sore dalam keadaan bitana, dalam keadaan paruhnya penuh dengan makanan, dalam keadaan kenyang." Dan ini hadis yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama para thalabatul ilm. Hadis yang mendorong kita agar kita dalam hidup ini benar-benar bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin, kalau kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan rezeki yang terbaik untuk kita. Dan Allah sudah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bersandar, bergantung kepada Allah, maka cukup baginya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya tawakkul la yunafi al-ikhtiyar wa akhd bil asbab. Bertawakal itu tidak menafikan ikhtiar dan menempuh sebab. Ketika Nabi menyebutkan la razaqakum kama tazqu tayr, beliau sebutkan bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, tagdu khimasa. Tagdu yaitu pergi di waktu kedua, di waktu pagi. Dalam keadaan lapar. Wataruhu bitanah, dan kembali waktu petang dalam keadaan kenyang. Ada sebab ia pergi meninggalkan sangkarnya, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung tersebut. Begitu pula dalam kehidupan ini. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita al-akhdu bil asbab, menempuh sebab-sebab syar'i. Di hadis yang kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan inna ruhal qudus nafasa fi ru'i lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Kata Nabi SAW, Jibril telah mewahyukan kepadaku bahwasanya jiwa tidak akan mati sampai mengambil semua rizki yang telah ditetapkan untuknya, dan juga sampai melalui ajalnya yang telah ditetapkan, sampai melalui semua umat yang ditetapkan untuknya. Fattaqullah, maka bertakwalah dan kepada Allah wa ajmilu fi talab, dan carilah rizki dengan cara yang baik, cara halal. Jadi kewajiban kita dalam kehidupan ini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari tawakal adalah al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab. Menempuh sebab. Yang dengan seorang mendapatkan rezeki yang baik. Berdoa dan mohon karunia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menempuh sebab-sebab rezeki, sebab-sebab rezeki. Kalau dia bertawakal dengan tawakal yang benar seperti ini, haqqa tawakkuli, pasti Allah datangkan rezeki kepadanya. Dan sudah kita lihat hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya semua manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya sebelum ia dilahirkan. Ketika masih berada di rahim ibunya sudah ditetapkan rezeki untuknya dan tidak akan pernah meleset. Semua yang Allah tetapkan rezeki untuknya pada saat itu pasti akan didapatkan sebelum dia meninggal. Sebagaimana yang tidak Allah tetapkan, tidak mungkin dia akan mendapatkannya. Maka wajib bagi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, beriman dengan takdir dan tawakal kepada Allah, faedahnya sangat besar. Insyaallah kita akan terhindar dari yang namanya keluh kesah, terlebih lagi putus asa. Dan akan terhindar dari sifat al-kibr wa takabbur. Terhindar dari sombong ketika mendapat kebaikan, dan juga terhindar dari keluh kesah dan putus asa ketika diuji dengan keburukan. Karena dia yakin itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hadapi kesulitan dan keburukan dengan kesabaran, dan ia syukuri kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Tidak putus asa, lebih-lebih menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak takabur. Sebabkan beriman dengan takdir Allah tersebut. Wa nasallahu ala taufiq. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.